Mau pergilah kemana, perlu taksi, silakanlah abang siap untuk mengantarkannya. Boleh juga, tapi saya mau tanya, berapakah abang ongkosnya kalau cuma pergi ke kosnya terserah nona saja, berapapun abang akanlah terima. Maklum masih bujangan, belum punya tanggungan, beri basa asal cukup uang jajan. Nona, sungguh abang jadi malu. Rumah abang jelek sungguh, sebab abang ini orang tak mampu. Boleh enggak? Kenapa sih? Emang takut sama istrinya? Aduh, bolehnya sih boleh, tapi gimana ya? Kosnya terserah nona saja, berapapun abang akanlah terima. Maklum masih bujangan, belum punya tanggungan, beri basa asal cukup uang jajan. Nona, sungguh abang jadi malu. Rumah abang, aduh jelek sungguh, sebab abang ini orang tak mampu. Ah, gak apa-apa bang, yang penting kan hatinya. Bisa aja. Tapi kalau kesana nginep ya.